aku kata aku juga. Nyembuhan nangkai aku ini orang nangkai sing dahian rupanya. Amat jadinya kada ingat lagi nang asalnya adalah dari titik air nang hina. Bujur kata Quran memandangkan mimma'in mahin air nang hina. Keluar airnya itu dari tempat nang hina. Masuknya si air dari tempat nang hina. Bujur kata dari kemaluan apa keluarnya masuk ke kemaluan umat ya kan keluarnya pulang dari kemaluan umat kadinya lagi asalnya keluarnya masuknya keluar yang kedua kadinya lagi limbah keluar pada para umat napa abang batilan jang kada ingat lagi nang sorong neh bapak kaya yang kada apalagi membawa dolar ini mbak sudah dolar cetak terus kayu terus daripada anak menambahi dolar minyak kurang nak diambil dasar dari kejar bujur-bujur bus nih dok. Saya tarik banget. Jadi kalau saya itu kan bahasa Indonesia, tarik banget itu bahasa terkumpul. Aku bisa bacaan di sini lah bahasa kita. Datang menteri. Kenapa jaga bahasa Indonesia? Ini kata paham. Ujar bos kumpul ini Indonesia lain. Oh termasuk Indonesia, bahasa itu bahasa terkumpul bahasa Indonesia juga ya pak. Iya dengan gitu dong, gitu dong. Lalu balaki sinang sombong turunan mulia duit bisik bepangkat ulang bepengetahuan ulang balaki tabarong laki ini berduit sedikit laki ini lah berilmu bebayanya taharakan ini apalagi kita anu bapangkat kada nang laki bunyinya aja bunyi harap tapi putingnya sakit pak bagus dolpinnya pak putingnya tani pak tani nang laki nang bini tadi keturunan orang nengrat si nang laki turunan orang malar. Bah nang aran nang bini kada tahu lagi ya. Ibu ngol aja. Aja nang laki. Aku di pada kanya bunga. Mari kita bujur juga panjang laki aku bunga juga. Dasar bunga apa? Kada cari ya nang laki. Mantap nang bini tak kada tahu di diri. Sombong loh nang laki. Apalagi rupa bunga. Si bini-bini itu rupa nang kaya ini ke nang laki ini rupa mas waris ke ujanan kenapa ngarengnya maina mana hidung mau aja menang lakinya mesek hidung gimana hidung mau aja kan ini kesok bini-bini nang kada kenal lawan diri kada kenal juga lawan Tuhannya balaki kasihan deh lo nang lakinya Lamun nang lakinya bersifat nang jahat itu, bininya nang sebaliknya kasihan nang bini. Sudah dihina-dihina oleh laki, kata bawah pulang anggapnya. Balik kasihan anak, nang bini ini sesek. Dimampat ya, awak nang bini itu tinggal tulang lagi. Menang hati sakit terus. Makanan kalau mau jadi awak, hati sakit. Disilakan yang sirik ini. Lamun biminya pang sirik, lakinya sirik. Nah, coba aturan. Coba aturan banget, ya. Saya kata sama sahabat. Tuh, sama mama. Nah, lamun kada belajar sifat 20, lalu dapat dosa nang kada ada ampunnya sama sekali. Kada ada maafnya sama sekali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka. Allah kada mengampuni doa apa dosa nang disebut syirik. Syirik dua macam. Syirik nang nampak, menyembah patung dan sebagainya. Syirik nang samar, merasa di hati, berpuasa, berilmu, berharga, dan macam-macam tadi. Ada yang keturunan tadi, merasa mulia. Itu padahal mulia, sifat Allah, ilmu, sifat Allah, kudrat, sifat Allah, sufi, sifat Allah. Berapa persennya orang nang syirik? Berapa persennya orang ahli tauhid? Tuhan yang menjawab, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa huwa musyrikun. Banyak nang syirik di dalam hati daripada nang berimannya. Mudahan kita jangan tak umpat nang banyak. Bini kita, anak kita, keluarga kita, jiran kita, bapak ayah, rumah tangga, namun ada seikum aja yang bersifat syirik. Inya yang kaya ampunnya rumah. Di rumah tangga sombongnya, subhanallah. Seumuran sampai bercucu kada pernah mesam apalagi ketawa. Menunda mesan jawani kena anak buah. Jadi merangut terus. Rupanya kan irang. Jadi irangan, irangan. Sudah irang, tambah merangut. Kada ingat di asal diri, air nang hina. Keluar di tempat nang hina. Di tempat kami keluar, masuk di tempat kami jua. Limbah sudah jadi manusia, harus keluar di tempat kami jua pula. Adalah orang keluar di parut, langsung sugih. Ada kata, maksud kota banyak keluar di parut membawa duit adalah. Kadada, orang keluar di parut langsung naik di video. Adalah. Bapengetahuan artinya, kada. Mbak keluar di parut, lalu misalnya, bapangkat jadi raja dunia. Kada juga lah. Nah. Tapi karena kada ingat, kenapa jadi kada ingat? Kada memperhatikan. Orang yang membawa katiak, namanya kada memperhatikan, kada tahu di bawah, nang dihigamakan tadi semaan. Inya kada memperhatikan katiaknya, perasanya harum terus. Kada tahu, namun bilang baju. Ujur kata, kadang kada tahu ujar orang bahari. Nah, kada ingat di diri. Ujar orang bahari kada ingat di diri. Mudah-mudahan aja pang lah. kita jangan sampai ada di hati kita ini nah dosa nang kaca diampuni lagi oleh Allah. Kata dalam tangan. Kalau nang dosa kurang daripada syirik, ada aja harapan buat taubat diterima Tuhan. Kita nang kebanyakannya arti syirik itu aja menyambar berhala. Padahal merasa alim, merasa suge, merasa berkuasa, merasa mulia, sama aja. Malah nang ini lebih ganal daripada nang dahulu. Kalau menyembah berhala orang tahu. Kalau di hati merasa mulia, rasa alim, rasa suge, rasa berkuasa, orang ada tahu. Itu lebih berat penyakit yang di dalam daripada yang di luar. Dokter aja tak spesialis dalam, lawan dokter spesialis telinga, salah orang spesialis dalam ini, namanya anu gajinya daripada yang dokter-dokter yang di luar aja, yang di luar aja. Kadang-kadang umur sudah 63. Ya tak ada periksa napa isinya utak selama 64 tahun dipotong 15 berapa? 63 dipotong atau 64 dipotong 15 berapa? Berapa? Berapa? 46 tahun kada bisa memeriksa apa isinya utakku selama itu. Coba diperiksa. Sekalinya 46 tahun isinya pahumaan aja. Karena orangnya pahuma, jadi isinya utaknya adalah pahumaan aja. Namun bahuma adalah lamun berdagang, napa misalnya trompet umpama 46 tahun ada ni, tahu ya barang macam mana? Aku tahu juga. Seumur nang sudah balik 15, kata isinya utak itu trompet. Nyap usahanya berjual trompet, jadi ini trompet saja. Dia mikirkan trompet saja, dimapas supaya bagus. Mun ada saingan dimapas supaya bagus di sorong. Karena kawal lagi memagusi, sama sudah dimapas supaya kawal harga murah. Supaya laku. Mungkaya bus ini dimapas supaya orang ada kawal menyamai saing jaga sorong. Ya, gagal kuyan. Rumah sakit nengah di Irak, ya tadi hancurnya kemana orang tanggap bokok nama nang patah-patah batis, nang panggal galangan, panggal batis kemana mandak rumah sakitnya dihancurnya. Ini pula mana, produk susu dihancurnya lawan rudal, macam apa anak-anak nang isap susu, nang halus-halus nanti menyusu tapi, coba ikan bayar daripada jajarannya nang ini. Mudahan aja kan anu ajrail neng lawan wakawalannya datangan ke situ digawe-gawe lah hitungnya tah. Kasian kan anak-anak ada berdosa. Kan anak-anak tangannya patah apa namanya tenang pagat kena bom batis pagat jiwa. Dianggap di rumah sakit bom datang hancur. Nang masih menyusu pula, pada mati kelaparan, pada jahilnya. Nah, bangun susu nang jalan kitinom, ada lagi. Di mana nang diperluakan orang, di situ dihancurnya. Ya Allah. Dasar, ada apa lagi sudah. Namun terjadi misalnya di Martapura, terjadi masalah-masalah yang menjadikan tumpah darah ini kayak apa? Nang Tuhan sama Tuhan bakal lari, mati keduanya. Nang kayak apa nasib babinya, nang ditinggal akal. Nang kayak apa nasib anak, nang ditinggal akal. Gara-gara nang Tuhannya pas mesodokan. Pikirkan akibatnya, akibat bakal lari. Jadi kita menjaga masalah saja di kalahi. Baik kita memakan nasi samin aja. Baik makan nasi samin daripada bakalahi. Bujuran nah. Ini yang masalahnya sepele banget. Tahu kata pele? Kada memedai barat ke bibi aja masalahnya batang kian lubang kiawan aja lawan kasat-kasat benua jangan kalah benua kita aja sebenua enggak kan ya Allah nang kada bisi benua pada tengah mudah-mudahan jangan sampai nangka ini ada orang tua bini-bini umurnya sudah 80 tapi ada yang menangkan 90 bisi kakalong amas 100 gram tatayan rumahnya bini-bini jua umurnya sekitar 20-an rami banar menolong tiap hari tiap malam lawan si datun itu nini itu ya kada nini nak napa-napa inya nang membantu ya kan itu nini pulang kena membari duit tentunya pulang sakalinya iblis masuk ka utaknya nang anu nini nang Tuhan itu ada bisik ayo kasan memukul kepala iwak arwan kepala iwak arwan tapi pukul dulu itu nang banyak warga-warganya siang nang kedua jadi bisik tukul ngaran tukul orang tuh tapi ini itu senangan di rumah kada kawa mengganti akan apanya nih kayunya tukulnya maksudnya gugur lalu dimasukkan sirin paku nang gondol itu ke higanya itu jadi ditukulakan terus kecil lagi paham lah ada lepas saja limbahnya minyak mesolehnya diambilnya kayu tadi pakannya ke kepala sirin lalu saja loko minyak nang tukar itu paku nang tadi dipaculnya dianggapnya kamu tuh kepala jadi dicacatnya habis termasuk sepanjangan paku siok ini tadi diambilnya kakalan emas nang 100 gerang tadi nah, jadi apabila iblis masuk biar tak kasih sayangan namunnya iblis masuk mendadak model kaya orang nang kada berpikir lagi model kada kaya orang kegilaan inya iblis masuknya mendadak uja orang kaya ini spontan berubahnya itu spontan menjadi pembunuh dan perampok langsung jadi kita mbak melihatnya itu ada di dalam kitab maka ibu komen, indah komen bahwa itu musibah yang menimpa kepada orang lain kepada membalun dapat menjadi pelajaran besar jadi hati-hati bana amun binang selangkang seruntung lamun dimasukinya hantu seiko bisa nang kaya tadi dipangkulnya kepala jahat sangka hukumnya haram waspada hukum hukumnya wajib. Waspadanya ini bisa kalau terjadi kita lawan mimita, nang asalnya kita menyambat bini tahayang ayang, nang bini menyambat kita sakalinya masuk iblis, ya Allah, nang ayah napa karena wajib makan darah. Menjadi laki diikut dunia, maka ada alangan mengikut. Ini dibikin bapak lo. Ini judulnya gerigitan. Alamun iblis ini kembang roda, mawas-wasannya kedetek kerja, kita berubahnya 100%. Kurang-kurang ramah-ramah berubah menjadi sadis. Iblis mau. Kada ingat nang sorong muktakiran ilaihi. Kada ingat nawa sorong tamasuk kullu ma ada'u. Sorong lain dari Tuhan. Sifatnya bahajat kepada Tuhan. Lamun bahajat kepada Tuhan, kenapa kada memakai hukum Tuhan? Ini ada hukum Tuhan, ada hukum Tuhan. Kalau kata Tuhan, sama kalau kata di Tuhan. Sedang ini hukum, nah hukum Tuhan, ini hukum Tuhan. Yang dipakai hukum Tuhan ditahan. Kada ingat yang sorong ini bahajat kepada Tuhan, aturannya hukum Tuhan nanti bapak. Takuni jadi dalam bapak Islam juga. Maka wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Quran itu hukum Allah, setiap bini wajib menghormat laki-laki. Minta Allah. Lamun sebalik laki yang menghormat bini. Laki dan bini. Yang bininya pakacak pindah. Sebalik di rumah tangga, apabila nang mengurus rumah tangga itu semuanya hanya bini, sampai laki tunduk lawan bini, hadis Nabi. Ingat-ingat hadis Nabi. La lam yaqra'a qaumun walau amrakum imra'atun. Kada bisa untung rumah tangga nang jadi kepalanya itu bini. Hadis Nabi. Jadi nang jadi kepala rumah tangga itu laki. Nang jadi kepala rumah tangga itu laki. Kalau ada yang punya jiwa ujar bahari supaya laki tunduk. Bahamun laki tunduk, nanti laki itu bertunduk. Nyaman lah sekarang. Kadangnya kasihan laki jadi tambah ini yang jadi bos. Ini kadang mengadakan siapa-siapa ada, cuma menangati babi mian itu jangan merasa berkuasa di rumah tangga. Nang laki-laki berkuasa di rumah tangga. Menang sambat laki tadi juluri hilat dan serang-serangan. Arti di juluru lain daripada disurungi. Amun di juluru hilat dan tengah. Amun di juluri nah. Kasihan nang laki tak rusuh. Nasib aku yang laki. Susah. Mulai asal kawin dua, menikam, menanyai aku. jujurannya ini seperangkat alat mendulang. Sampai hari ini aku nih jadi orang pendulangan. 6 tahun kepulau Rasulullah kecam sudah. Bisi anak nampak nih. Orang menulang panas sekolah, latat melihat, sekuyang, hendak banget tuh bisa ngajar, banyak-banyak dapat pintan, gak kayak kepala, hendak banget saban hari pulang, gagal dengan nasib, 3 tahun menulang, ada pokoknya apa-apa, jokowal memisik kasih, misik bintuhun. Kada kawa bontongnya, wallahu yaqbidu wa yabdu. Kalau Allah mengambil harta, menjadi susah kita mau apa. Amun Allah memberi harta sugi, siapa kau menangat? Lamani alima akhoy, talamala mu'jalima mana, tawala rawat salima kubay, tawala yang mahuza jadi minkal jadjad. Dibaca itu sudah. Muntuhan anak membari, yang lain kata kau nangati. Muntuhan mengambil, yang lain kata kau nangat-nangat dijual. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nang asal susah jadi milioner, nang asal milioner menjadi selir. Nah inilah perlunya kita mengetahui sifat-sifat Allah dan akhlak yang 50 termasuk di dalam la ilaha illallah. Nang maknanya tidak ada yang disembah sebenarnya hanya Allah. Nang maksudnya tidak ada yang suci kecuali Allah dan tidak ada yang pedagang yang disembah. Itu menangkan kata-kata ikan segalanya kedua dia. Ya Allah, sementara Muhammadnya hidup, mendingnya mati kami bertalibah. Tinggalkan dagangan, boleh mencari mahalnya Muhammad, tutup masjid. Lalu, pada minta hari malam, siang hujan nanti, bukan ikamnya siang malam, kalau aku, kenapa kalau aja lagi mengumpati aku, artinya Islamnya. Ya Allah, kulunnya orang dagang, kada mau bang, menukar barang, menawarkan, kada mau, kada, anu diuji-uji dulu. Kalau pina salah, ujur jual. Teliti sebelum. Itu begini. Ujar Nabi cukup pajak asa. Dalilnya aku rasul pada malam mana ikam dam yang titik. Pasalnya bulan lawan bintang, alawan matahari turun. Keasuhan ikam dah. Lalu ikam palak. Isu kali ini kamu datang kayak ayo kong tanggung mimpi ujarnya arti kamu orang mana orang Mekah gawian apa pedagang nah lama itu jelas mimpi kamu itu bahwa ikam di negeri ikam sudah ada orang yang menjadi rasul dan ikam tentang menjadi wazirnya. Selama inya masih hidup, meninya sudah meninggal karena ikam gantinya langsung. Ya nang datang lah. Nah pak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, orang dagang kayak itu nih. Orang dagang tu, inya percaya orang guru tu wali. Kata melihat kalau para masjid. Mereka bilang internet dah sepatu datang ke sini tak boleh kalau jangan jualan lah sepatu nah boleh hajin dia jual toko walaupun hajin dia jual toko ulang tak karena apa? Karena dagang itu dunia. Apabila dunia sudah melekat di dada tertutuplah karamah wali. Kada bisa mengetahui dalam wali. Orang laki bininya wali lakinya dunia di hati maka si laki wani benar lawan bini nang wali sebabnya kada tahu lawan si bini ini nang wali kada tahu nya karena kebetulan dia di sini menuntutnya maka apabila nya kada tahu bahayanya memusuhi iman Iman bertambah. Ayo yang baca salawat sebelum malam nang muncul imannya kagak ada yang sekali sama. Kan amanu hanya amilo, amannya kagak aman, kenapa amilo? Amanah hanya amila. Jadi apabila sudah sedin tahu dari sedin aulia, orang kasih juga sedin walinya, berhubungan pada nyaman banget lalu lawan saranta sa sarene. Nangka empat pas terus dalam jalan. Nangka empat si jen kada tahu dia si wali orang kada tahu juga bahaya kan ini banyak nang masuk neraka. Si jen kada tahu dia si wali orang kada tahu juga lalu orang nang memperbuat nang tadi nang mempermainkan si jen tadi ngaran si jen jiwa ya kan maatas namakan si jen angka mbak itu pulang macam-macam ya gawian-gawian nang macam-macam tadi tangkut. Kasihan dia. Sebab ini kada tahu lawan jenis itu apa. Wali lalu wani berbuat mangka itu. Namun untung pulang kurimit menyambat di sisi. Sambil baca tapas menyambat di sisi. Sambil mengiris-iris di bawah, sambil mengiris ajar, muntung kurimitkan menyambat di sisi. Sambil dudukan di muhara lawak atau di apa ngarannya tuh diambil ma mandal-mandal sidir sambil di motor ma mandal-mandal sidir entah apalagi mana lawak kan sidir diam ya. Biar perutnya kada puris biar muntungnya kada keluar darah biar otaknya waras kada kegilaan tapi imannya sudah hilang. Kan musibah karena bakar iman tuh iman hilang sudah kada ada kaitan lagi ya saban hari itu kaji dari cerita juga imannya tercabut sudah macam apa ikan orang ketulahan nanti lagi ya. Hati terbakar ya kan nama dulu tapi misalnya merangkak benar aja wayah ini bisa pulang ya. Ada peningkatan, ada bagus, kalau belum ada peningkatan. Asalnya malah ngomong kejemuhan terus, becok naik kurang. Kurang ketulusannya kan berkesan lagi cepat. Lalu kena ujar jadin ke kanan, ini ke kiri. Artinya ujar jadin, jangan panimburuan, ini menimburu. Nah, apabila terjadi yang kaya ini, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, radhiyallahu anhu, wal ikhtilaf sababul ikhtilaf. Kalau sudah batul ikhtilaf, itu tandanya cagar basara kanan. Kalau sudah batul ikhtilaf, tanda cagar basara kanan. Wal ikhtilaf sababul ikhtilaf. Asalnya atau mundur tadi bahaya nyata. Nah, ini izin nih kada tahu orang tahu jadi orang lewat lawan jadi macam-macam. Lalu izin pulang nang kena rongsen-rongsen habis sang tabakar lalu. Tabakar lalu. Iya, ujar-ujar muni sorong nih kada wali marah lawan orang. Buru sia orang wali. Kasihan orang usia makanya karena emosi inilah sikap kerana lawan anak aja saya emosi anak gak dibuling angka jam 10 misalnya ini asyik lagi menonton anak jadi nikah. Kesukuan pasukan mas sekali berkuncang-kuncang. Tahu, Pak Ucap bergatalan dulu, guling-guling. Mas ini musim gatalan juga. Jadi anak bawa obat gatalan dulu, jadi makan ini, guling. Anak emosi lawan anak, emosi muda, sa kabadyanan, sa kulang ng rangungon, sa dyan. Kalau kung ada ng senyum, ahagim mo lalagalagal. Apalagi senyum Rasulullah. Senyum ahagim, hindi ka nakatawa. Apalagi senyum Rasulullah. Ha? Senyum ng katawa, kada ahagim lagi. Senyum pepsoden. Manakawa. Pinamarangungon sa dyan. Ya kada gawi-gawi di rumah terlalu sang pinakarantingan ya ya ya kada mengantin rawang pak jelo ya kada apa kan ya ya apa ini pinanggal yang sudah ada pada amat banget ini pinanggal banget kalau sudah ini mendatang yang kita kada kalau pangkalan lihat itu pangkalan kan orang kepelan ada pada tahun nang bujur jurua ini nah Tuhan pada dat tujuan apa apa kan orang kada malam ke rumah pada dat tujuan rumah Allah taala Allah menang lain pada Tuhan pada Tuhan ada gorot ada gorot baik kan baca petir ada baca ada gorot aku mencepat di hangi muda orangku baik anak kalau orang aku mencepat di hangi muda anakku panjang umur jangan aku mencepat di hangi muda justru nitok tok mati tak ada misalnya adalah misalnya aja ada orang ada tujuan lah ada gorot mencepat berbagi duit kurang miskin bagi amplop apa kemudian kok dipilih kurang jadi berpati misalnya itu ada gorok ada tujuan dunia ulan laki lah pina turun pina hormat pina hormat dan kebiya pina khusus ada tujuan dapat tarawih wallahu alam bisawab makan malam karena suap Tuhan tanah jok anil akrab ini menunjukkan Tuhan sugi tambah lagi kalau orang sugi la yajibu alaihi bihnu syai'in yang kinar wala terkukuh kadada memperbalik mungkin dan meninggalkannya wajib atasnya kadada harus ya. Ya kan? Ini orang yang beribadah jelas wajibkah dimasukkan ke surga? Kada. Orang maksiat wajibkah masuk neraka? Kada, harus saja. Harus saja. Tuhan kada terikat lawan apa dan siapa. Harus saja. Nah, di sana itu seperti ini supaya kita ikhlas. Jadi amalannya Tuhan itu menghasuti daripada barat itu amalan batinnya supaya kita ikhlas. Nah, ikhlas itu kembali kepada wahdaniyah semangat yaitu menandang fi'lul lah itu jadi hilang garat tadi dipanahkan ke situ hilang garat kemudian bahwasanya tidak ada yang wajib bagi Allah memperbuat mungkin atau meninggalkan nyata, tapi memperbuat mungkin dan meninggalkan itu hanya harus saja. Nah di sini amal batinnya dua, khauf dan raja, takut dan mengharap. Contoh kalau kita sedang sakit, takut kalau misalnya mati, mengharap mudah-mudahan panjang umur. Karena harus saja mati, harus saja panjang umur. Di sini ada dua. Jadi kenapa? Jadi takutan mati. Kenapa? Jadi mengharap hidup. Karena ada misi ikat di dalam hati bahwasannya Tuhan memperbaik mungkin dan meninggalkannya harus. Keluar di situ, di ikat itu. Iya, anu kamu jangan ambilkan kamu minyak kayu putih ya, nak paru kamu sakit banget. Kalau pinang hilang, anu sakitnya nah, itu. Ya, harusnya. Kalau dicampur minyak kayu putihnya minyak buat ya, berinja gurit. Apa nggak akan sudah juga berinja aja boleh. Barangkali boleh nyaman parfumnya aja. Artinya kalau ada harap, maksudnya tiap-tiap orang mengharap ada gawian. Itu maksudnya menjadi detail tenang. Jadi memisalkan orang sakit parut mengambil minyak kayu putih. Jadi orang mengharap itu ada gawian. Namun mengharap ada gawian, mengharap alim sekolah ada, tapi harap. Mengharap bagus bacaan, kadang mau melatih-latih, maulah. Kadang mau orang membaca roh, maka lele, handak bagus bacaannya, tapi kadang dilatih-latih. Kadang mau, mesti dilatih, ya kasihin gana, handak membujurakan, tapi kadang dilatih, kadang mau, mesti dilatih. Bisyang, bisyang, pisang, besang, ya lah, mantap dilatih, tapi nak pisang, pisang, ya. Orang anak mampu jualan tadi pak, kenapa pinang, enggak pisang, pisang betanan, pisang betanan, ye, menyentuh sedikit ya. Kalau nang kata kita memang bagus di bacaan, maka rugi mana kalau kita bacaan kada bagus ini serongan nanti salah serongan bacaan. Anggaran kada bagus di perang, maka inna Allah jamilun, sebul jamil Allah Ta'ala itu bagus. Katujuh nang bagus jadi itu bang. Bacaan ini nang ada lagi yang sangat sakit mana bacaan. Maka ini mek nyari-nyari. Untuk anak-anak bagus, baik ya masalah. Kalau ada makhluk biarlah ya. Walaupun dole. Kalau ada makhluk biarlah ya. Walaupun dole. Yuk. Lainnya lupot. Bot-botnya lupot. Sumpah. Sudahnya nang. Ustaz. Kewajiban banglah orang membaca Quran dan tajwid cukupnya wajib itu bang. Pembinaan pelatihan belajar tajwid wajib bang membaca Quran dan tajwid. Maka semua yang mesti membaca Quran Fatihah ya kalah. Jadi mengharap kawan Tuhan bacaan mau bagus lalu melatih sambil belajar minta. Jangan mengharap pada usahanya loh. Takut namunnya kada dilatih, ya kan? Ya kalau kada dilatihnya kurang anunya, apanya namanya? Anu taksir namanya taksir namanya usahanya. Nah, lalu berdoa karena membaca Quran langsung besar dibaca dan kajian. Majar ila basarun karim. Mahaja ila basarung karim. Imamba. Imamba don. Yang sebutinnya pula sin besar terus. Kada tahu di sin besar, kada tahu di sin kecil, kada tahu sin besar terus. Lakat ja'akum rasulun min anfusikum. Ajijun alaiba alaikum rasul. Alaikum. Dan kita sama kata guru ya. Lah kalau aja masa ya Allah terbalik. Lalu nah kalau kau tak guru kalau kau lah. Lah. Jadi biar anak saja sudah. Biar aja sebenarnya. Kemana kan nyandak biar aja saja. Itu orang keturunan ini dari meningkat gawi yang nama saya. Asal mulai penimburuan, naik kepada marangot, naik kepada bisa mana. Mempendal dan timbal kasar-kasar, naik kepada bisa gerapo-gerapo, tangan begawi-gawi, macam-macam, tetapi tak. Sudahnya sudah sama mulai, aja belum bisa mulai banget, pecahnya jadi banyak bicara. Menyeramah, timbal lagi, ganti pulang. La takdir sesuatu ingat kekuatan. Nah, di dalam kata-kata Tuhan sugih ada peluang termasuk yaitu seluruh alam walaupun ada mengandung kekuatan, tapi karena membeli bekasan. Ya Pak, api, ya Pak, lagi obat, nasi, itu kekuatannya itu kada memberi bekas. Jadi apabila ianya hangit, atau lupa, kanyang, hilang kaos, nampak di situ. Zat nampak di situ, kuturat, nampak di situ. Artinya utak kita itu ingat akan mu'asir, yaitu Allah. Ingatlah. Sebab kadang jadi kadang di sini, sifat-sifat memberi bekas. Matinya lemunnya, takkan nalatin, luka bacanya, inna, inna lillah. Ya Allah, lamunnya makan, anyang bacanya alhamdulillah. Minum, lalu hausnya hilang alhamdulillah. Nah, kalinya alhamdulillah banyu, alhamdulillah nasi, alhamdulillah apa, banyu lil nasi kada makan obat pulang. Sakit tidak kepala, makan obat baik. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah obat. Kada. Tinggal sakit jelek, minta urutan kan? Bagi urutan baik, alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Amat lupai, ini katanya urutannya ngarannya amat lupai. Urutan, bagi urutnya baik, kada ada kata-kata alhamdulillah amat lupai, lillah. Sampai dalam bismillah, alhamdulillah, itu nah. Namun belajar bujur-bujur sambil jahat-jahat orang ini. Samunyaan, supaya kita masuk surga, jahat-jahat. Cuma dunia berkata-kata, maha penyayat, dia lagi berkata-kata, dia mau banget. Disuruh mengajarin, ya al-salahir, ay al-salahir. Jadi juga jalan orang tak kumpul, kata-kata dia juga, majanin. Anak dekat itu lah, majanin. Dunia bagian ini, maha urban, ya Allah. Sehingga kita terbimbing daripada mu'asir, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita terbimbing dari mu'asir, itulah penyebabnya juga jalan. Penyebab sakit hati adalah terbimbing daripada Allah. Kalau orang kada terbimbing dari Allah hatinya, kada pernah duka cita. Sekadar terbimbingnya, sekadar itulah sakit hatinya. Orang sugih kah? Terbimbing non harta. Sakit hatinya musim kemarin rumah busia kayak indra. Musim panas busia rumah indra keapian. Itu tak? Orang berperang, busia, dolar, bermurah, maka undang banyak-banyak bisnis. Siapa? Bagaimana teman? Mahur panar. Mahur sekali mahur panar. Nang mahur mahur itu kan? Wa mal maya betul ya. Elsa mahur. Tuhan nang madapan tu banyak ide. Mata ulur, macam bungli berijat. Mas sampai nang kayu di pasal mandi berijat, jangan jual Allah. Kadang memberi bantara, masih saya surah. Alamunnya ada juga bekasnya, itu muazirnya Allah. Ikam tak bacaan, nampak baca nampak baca nampak. Marah, namun tung ikam nak membaca, ikam ikam nak membaca. Coba dipacul ilatnya, ilatnya ni nak dipacul, dilepas, anggap di hadapan. Suruh membaca, sedikit alifnya kau lah. Anak bawa, ini bersambung panggat, lon panggulu, lon panggulunya pagat, pagat panggulunya anggap di sini. Suruh membaca alif, panggulunya. Ada kawa itu nang nyata aja sudah nang nyata sudah. Lamun nang ilmunya la haula wala quwata itu ilmu. Lamun nang akalnya itu. Jadi kita dalil kedua akal lawan nakal mentale. Cepat kadar juga mata pulang kan. Bunda cuma lihat nyetap sorongan kada ditolongi Tuhan. Cepat cul matanya anda kaca. Maka dua begini dianggap. Anggap kita kacamata. Robin God. Allah melihat. Anak Nahua. Jadi matanya itu ulahan Tuhan. Panjangnya apa? Penglihatnya? Ulahan Tuhan juga. Minggu terdekatnya. Dalam artinya serongonan melihat. Jadi aku melihat dengan Allah. Aku mendengar dengan Allah. Aku bersuara dengan Allah. Aku bernapas dengan Allah. Aku berpikir dengan Allah. Aku berkehendak dengan Allah. Aku berdiam dengan Allah. Aku bergerak dengan Allah. Semua dengan Allah. Ada kawasan sendiri ya, ada perlawanan. Nah, ada orang bahajak dari sana. Lawan nang sungkit. Nah, Tuhan bang, nang bersifat memberi bekas, nang lain yang ada. Itu ngarannya nang melihat Tuhan di dalam seluruh sesuatu. Seakan-akan dari ada nang makanya, nang kaya ikan teman-teman TV. Seakan-akan McKesson itu nang ada dalam TV. Padahal jatuh, ada ada. Kacak ya, yang di dalam terawarnya pada dan apa-apanya ini titi ya, tapi kelihatan loh misalnya mungkin ya kalau pina-pina iya pina di dalam itu sekali kacak dan apa-apanya kalau mengajar misalnya yang sukunnya ke apa dada atau bikin apa bikin baksonya ke dada. Anu model kayak itu modelnya dah Allah tak ada kalau di model-model akan jelas-jelas pun sampai di misalkan kepada alhamdulillah makan ketupat saja dulu kita artinya boleh jadi kelaparan jelas sampai miskin. Ya kalau namanya makan dulu hajar belajar makan dulu hajar sembahyang dan sebagainya ujar Tuhan juga nih. Kulu minat toibat, wa'amad musulih, makan dulu, tapi jangan banyak. Nang dimakan itu, pertama halal. Nang kedua, cucuk selera. Limbah itu wa'amad, hanya bahaman, toleh, amal, nang toleh. Ini saja, mulai bisa, datang suruh kemarin, dan satu, kalau ada makan-makan, sampai pukul 11, ya nang hiup. Allah. Nah, Pak, makan dulu, tapi jangan banyak. Ya, jangan banyak. Dua piring, ya. Makan. Ya, ada. Mbak, kalau di tanah makan di piring, dua piring artinya lawan piring makan. Jadi nasinya itu diangkat di piring, dua piring artinya. Dua piring aja bakal lawan piring. Makan dulu tiga. Ini menyambilnya setengah enam, tapi sudah makan tenang aja. Coba berikir, kurang sepuluh puan, nanti makin balung enggak. Nah iya, terkait enggak boleh ikir. Kalau empat lagi, ya. Makan dulu, sudah tahu aja aturannya. Apabila pukul tiga, kurang cepat-cepat membaca Yasin. Lawan batahlah. Lawan membaca doa selamat, doa arwah, tahu aja sudah. Jadi sebelum pukul tiga, kurang cepat-cepat, makan dulu. Sudah tahu aja jadwal waktu. Ini nak tulak pukul tiga. Untung saya Yasin dibaca orang. Alhamdulillah anda tertinggal guys. Jadi jangan mati-mati siapa lagi yang dijar dasar ini kan banget ini. Kadang-kadang mengirim-irim lawan nang mati-mati ni kadang mengirim lalu. Apa aja mikirnya aja kerja 50 aja ya 50 kali 5000 ini usianya 5000 kali 50 berapa nolnya banyak dah maka sampai jalan yang mati jat nah sudah ya sudah sampai sudah itu balik haluan jadi dukung. Coba kami hitung-hitung jadi 22 dari yang lama. 7, 7, 7, 3, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, ya lah. Itu kalah, kami ondasirun 10, kami pun 11. Ya kan? Itu tanah suhu ta'ala al-abad. Berapa kita? Berapa kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya kan? Nah, 14. Ya kan? Itu di dalam mustahmiun angkul 5. Ya, berapa kita? 14. Namun 22 dari 14 berapa? Berapa? Berapa lagi lagi katanya? 22 potong 14. Iya gak Pak? Jangan ada panjang. Ini bisa dicerung. Aku nanti akan ngajar renung menghitungnya. Jadi sendiri. Kalau aja ulang bahar rukun kuasa berapa? Dua. Bujur lah. Pertama niat, maka dua. Menahan diri kita sudah tenang membah. Bahkan dia yang ada. Salah. Berjulak. Tiga. Urangnya. Mungkin ada urang yang kuasa. Tapi itu nampak. Salah. Karena berat. Lalu di dalam kata-kata alam berhadap kepada Allah, berhadap kepada Allah seumur hayat. Layak di sini lah, sampai di kubur, sampai seterusnya. Tetap sifatnya itu pakir. Kalaupun hanya ada dua tahun sujud, itu boleh kita pasrah pada dasar kata sujud berlawasan cuma dasar sudah makna itu jadiah Tuhan bersifat artinya sujud itu jadiah dan kita bersifat fakir jadiah artinya kata-kata Anda bisa berubah-ubah. Jadi Tuhan kada mau jadi makhluk, makhluk kada mau jadi Tuhan. Sahara artinya makhluk kada mau jadi Tuhan. Anda kata Tuhan berturun, tetap Tuhan Allah. Itu al-haqa'ib la tampalun. Nah itu. Jadi akhirnya maka itu sudah dipakai. Ar-Rabbu Rabbun wa in tanazzal wal 'abdu 'abdun wa in tarakka. Dibuliki kita masih menuntut lalu lagi paham. Doakan mudah-mudahan sehat saja. Mudah-mudahan sehat saja. Wallah Allah subhanahu wa ta'ala alam. Berkatnya mengajari seadanya. Masih pukul guna aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala manafa'a nabihi wa bi'adzarani amin. Wa kataba Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ila Abi Musa al-As'ari man qala sabbiyatu qala Allah ta'ala ma bainahu wa bainana